الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang jenis-jenis jual beli yang terlarang, dan kita masuki poin yang ketujuh. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, bai'u thimar qabla budu'i salahiha. Termasuk di antara jual beli yang terlarang menjual buah sebelum nampak bahwa buah tersebut adalah buah yang layak untuk dibeli. Buah yang telah nampak kematangannya dan tidak terdapat afah, tidak ada sesuatu yang merusak dari buah tersebut. Kata beliau, la yajuzu bai'u thamarah qabla an yabdu wa salahuha. Tidak diperbolehkan menjual buah, yakni menjual buah yang masih ada di pohonnya, sebelum nampak bahwa buah tersebut adalah buah yang layak, buah yang telah matang, yang telah nampak kematangannya. Khaufan min talafiha, karena dikhawatirkan terjadi kerusakan, apakah dimakan hama atau yang semisalnya. Au huduthi aibin biha qabla akhdhiha, atau terdapatnya aib pada buah-buahan tersebut sebelum dipetiknya, sebelum diambilnya. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in mana'a Allahu thamara bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Bagaimana menurutmu apabila Allah Subhanahu wa taala mencegah buah tersebut menjadi buah yang matang, menjadi buah yang layak? Yakni pada saat engkau menjualnya dalam kondisi belum layak untuk dijual karena belum matang, dan masih ada dikhawatirkan hama akan merusaknya. Ketika terjadi transaksi jual beli sebelum buah tersebut layak untuk dipanen, maka apabila terjadi sesuatu dengan apa salah seorang kalian mengambil harta saudaranya, masih muda, lalu kemudian dia sudah membelinya, si pemilik buah tersebut telah menjualnya, ada kemungkinan di kemudian hari terjadi kerusakan yang menyebabkan buah tersebut tidak sampai kepada kondisi yang diharapkan ketika matang. Maka dengan sebab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim menjual buah tersebut sebelum saleh. Wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'i thimari hatta yabdua salahuha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hingga nampak salah, nampak kelayakannya, nampak kebaikannya untuk dipetik. Nahal ba'i' wal mubta'. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang penjual dan pembeli, dua-duanya dilarang. Tidak diperbolehkan bagi penjual untuk menjualnya dan bagi seorang pembeli untuk membelinya. Wa yu'rafu buduwu salahiha. Nah, sekarang bagaimana tanda diketahui buah tersebut dikatakan sebagai buah yang saleh, yang sudah layak, yang sudah layak untuk dipanen. Bihmirari thimari nakhil aw isfirariha. Adapun pada kurma, maka diketahui kesalehannya, kelayakannya, yaitu dengan buah tersebut telah berwarna merah atau berwarna kuning, tergantung dari jenis kurma, berjenis-jenis. Ada yang merah, ada yang menguning, yang menunjukkan bahwa kurma ini adalah kurma yang sudah layak dan kematangannya akan menjadi baik dan aman dari al-afa, al-aha, aman dari hal-hal yang dapat merusak, yang dapat merusak buah tersebut. Wa fil inabi ayyaswadda. Dan pada anggur dia telah menjadi hitam. Tentu berbeda ya, macam-macam jenis anggur. Di antara jenis anggur kematangannya berwarna hitam. Di antaranya pula ada yang matangnya berwarna hijau. Tergantung jenisnya. Wa tabdu al-halawatu fi, dan telah nampak rasa manisnya ketika dicoba. Telah terasa dan telah nampak matangannya. Wa fil habbi ayyibasa wa ishtadda. Adapun pada biji seperti gandum, demikian pula padi, ketika ia telah mengering dan mengeras. Wa nahwi dzalika fi baqiyati thimar, dan yang lainnya dari buah-buahan. Apakah anggur, kurma atau yang lainnya, apel, jeruk, masing-masing dengan kondisinya. Yang diketahui bahwa buah tersebut telah menjadi buah yang layak untuk diperjualbelikan, menjadi saleh, menjadi saleh. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, diketahui kelayakan dari buah untuk diperjualbelikan apabila terpenuhi dua syarat. Apabila terpenuhi dua syarat yang diambil dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Syarat yang pertama, apabila buah tersebut telah menjadi buah yang sudah layak untuk dikonsumsi. Telah menjadi buah yang telah layak untuk dikonsumsi. Telah matang. Kurma dengan kematangannya, anggur dengan kematangannya, apel dengan kematangannya, dan semisalnya. Menunjukkan bahwa buah itu telah jadi, sehingga tidak lagi ada kekhawatiran buah tersebut akan terkena sesuatu. Yang kedua, an tadhhabal afah. Jadi tidak ada atau telah merasa aman dari sesuatu yang merusak, seperti hama atau apa saja yang merusak buah tersebut. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka ini menunjukkan bahwa buah tersebut dikatakan sebagai buah yang saleh, yang telah diperbolehkan untuk diperjualbelikan, baik bagi penjual demikian pula bagi pembeli. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam naha an bai'i thimar hatta tazhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang menjual buah hingga tazhu. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, wa mazahuha, apa yang dimaksud dengan azahu? Kata beliau, hatta tahmar, hingga menjadi merah, yakni menjadi kurma yang layak untuk dikonsumsi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, araaita in ma'a Allahu tamarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi, bagaimana menurutmu apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencegah buah tersebut untuk menjadi matang yang selayaknya, sementara sudah terjadi transaksi, kamu sebagai penjual telah mengambil harta si pembeli. Dengan apa salah seorang kalian mengambil harta saudaranya yang demikian tidak halal? Naam. Jadi dua persyaratan tersebut untuk dikatakan buah itu adalah buah yang saleh dan telah layak untuk dijadikan sebagai transaksi dalam berjual beli. Namun ada dua pengecualian yang disebutkan oleh para fuqaha yang diperbolehkan seseorang menjual buah meskipun belum menjadi matang, belum layak kematangannya. Ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama, apabila dijual buah bersama dengan pohonnya. Dijual buah bersama dengan pohonnya. Ini seorang membeli pohon, lalu buahnya diikutkan bersama dengan pohon tersebut. Maka yang demikian tidak mengapa, meskipun buahnya masih kecil, bahkan meskipun masih berbunga, meskipun buahnya masih mentah, masih muda, belum matang, tapi dia membeli pohonnya, buahnya ikut, maka ini diperbolehkan dan tidak disyaratkan buah itu harus dalam kondisi matang. Dalam kondisi matang. Dan disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ijma'al ulama' dalam hal ini. Kata beliau, ayyabi'aha ma'al asl fayajuzu bil ijma'. Ketika seorang menjualnya bersama dengan asalnya, yakni pohonnya, diperbolehkan berdasarkan ijma' ulama', berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa thamaratuha lil ladzi ba'aha illa ay yashtarita al mubta'. Barang siapa yang beli kurma, pohon kurma, ya, setelah pohon kurma tersebut memiliki buah, setelah diproses, dikawinkan atau yang semisalnya, maka buahnya, asal hukumnya buahnya milik penjual, bukan milik pembeli, kecuali apabila pembeli tersebut mensyaratkan. Pembeli mengatakan, saya membeli pohon kelapa ini. Saya membeli pohon kelapa. Tidak ada persyaratan, dia hanya membeli pohon kelapa. Asal hukumnya, selama tidak ada persyaratan, buah kelapa tersebut milik penjual. Dia berhak untuk mengambil buah kelapanya. Kecuali apabila si pembeli mensyaratkan, saya membeli kelapa ini, pohon kelapa ini dengan buahnya. Saya membeli pohon durian ini dengan buahnya. Saya membeli pohon rambutan dengan buahnya. Apabila disyaratkan oleh pembeli maka diperbolehkan meskipun buahnya masih mentah. Nah, dan ini juga sejalan dengan kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Dia sah apabila menjadi pengikut saja. Yang tidak sah apabila dia berdiri sendiri. Apabila dia berdiri sendiri. Menjual janin tidak diperbolehkan. Tapi kalau seorang menjual seekor kambing dengan janin yang ada di dalamnya, hal yang dibolehkan. Dibolehkan. Demikian pula menjual buah yang di pohon sebelum matangnya tidak diperbolehkan karena belum nampak salah. Namun apabila seorang menjual pohonnya lalu buahnya diikutkan, maka yang demikian diperbolehkan berdasarkan ijma' ulama. Kemudian yang dikecualikan, perkara yang kedua yang dikecualikan, diperbolehkannya menjual buah sebelum matangnya dengan syarat apabila dipanen pada saat itu juga. Apabila dipanen pada saatnya. Karena terkadang ada sebagian buah sebelum matang pun bermanfaat. Sebelum matang bermanfaat. Nah, dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu. Maka yang demikian diperbolehkan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ayyabi'aha بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع فيصح بالإجماع. Ketika seorang menjualnya dengan syarat memanennya pada saat itu, maka ini hukumnya sah. Ini hukumnya sah berdasarkan ijma' ulama. Sebab illat dilarangnya menjual adalah dikhawatirkan buah itu menjadi rusak. Sehingga ketika dipanen pada saat itu juga, berarti sudah tidak ada illah. Zalatil illah, hilang illahnya. Maka kembali kepada hukum asal bolehnya menjual buah tersebut meskipun belum matang. Misalnya mangga. Misalnya mangga. Nah, seorang menginginkan mangga yang muda, bukan mangga yang matang. Kadang-kadang dimanfaatkan mungkin untuk sayur, mungkin untuk sambal dan yang semisalnya. Ya, sebagian orang menyenangi. Maka apabila seorang membeli, saya beli pohon apa mangga ini yang ada di pohon ini sekarang dipanen. Ya, tidak ditunda ditunggu hingga matangnya. Maka yang seperti ini diperbolehkan berdasarkan ijma' al-ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.